Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, lanjutan kaidah ketujuh tentang fitariq al-Qur'an fi taqriri nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang metode berbagai cara dari Al-Qur'an untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambar kalifikum. Sekarang sampai wa taratan yuqarriru nubuwwatahu bi kamal hikmah. Ini ya. Benar ya kan? Baik, tafadhal dibaca di sini. Ya. Coba dibaca di sini. Rapi, baca rapi. وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده برسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق ولقدرته. bukan نصره نصره ينصر نصرا لقدرته نصر يا بيقول ونصره وأن تأييده لرسوله ونصره نصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كلا خلق عال سام وأن كل خلق وأن كل خلق عام سام عالم عالم عالم لا ini jadi لا قد عادي ketika ianya dihadap ke dai dihadap ianya dain عالم سام فالرسول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمة صفاته فمن عظمة صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق. أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ طيب بارك الله فيك. نعم. Ya, kata Syekh di sini masih di kaidah ketujuh fi tariq al-Qur'an fi taqriri nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagaimana metode Al-Qur'an dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taratan terkadang Al-Quran menyebutkan yuqarribu, Al-Quran menegaskan nubuwwatahu, menetapkan kenabian beliau bikamali hikmatillahi wa tamami kudratihi, yaitu dengan menyebutkan kesempurnaan hikmah Allah dan juga menyebutkan kesempurnaan kekuasaannya. Wa anna ta'yidahu, dan bahwasanya bantuan Allah, dukungan Allah, sokongan Allah li rasulih, kepada rasulnya, wa nasrahu, dan pertolongan Allah kepada beliau, kepada Nabi ala adaihi, dalam menghadapi musuh-musuhnya, wa tamkinahu fil ardi, dan bagaimana Nabi SAW diberikan kemampuan untuk menundukkan menundukkan bumi ini, muka dunia ini, muwafiqun ghayatal muwafaqah, maka ini adalah bukti yang nyata. Ini muwafiq artinya selaras, ya, dengan artinya dia ini adalah bukti yang nyata li hikmatillah, akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man qadaha fi risalatihi, dan barang siapa yang mencela risalah beliau, faqad qadaha fi hikmatillah, berarti dia telah merendahkan, mencela hikmah Allah, wa fi qudratihi, dan juga kekuasaan Allah. Kadzalika nasru wa ta'iduhu, demikian pula pertolongan Allah dan dukungan Allah al-bahir, yang bahir ini kan maknanya ya bagus, soleh, mempesona, artinya yang luar biasa, alal umami, kepada umat-umat, ya, dalam ya pertolongan Allah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal umamilladina, ya, hum aqwa ahli al-ard, ya, dalam menghadapi umat-umat yang mereka adalah orang terkuat di muka bumi ini, dalam menghadapi Romawi misalkan, ya. Min ayatin risalati, itu merupakan di antara tanda-tanda risalah beliau, kerasulan beliau. Wa adillati tauhidih, dan juga di antara ya bukti-bukti keesaan Allah. Kama huwa zahirun lil muta'ammilin, sebagaimana ini yang nampak jelas bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Saya barakallahu fik. Nah, wa taratan yukarriru nubuwwatahu wa risalatahu bima haza min awsafil kamal. Ya. Demikian pula Al-Qur'an menegaskan tentang kerasulan beliau, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian bima haza min awsafil kamal, dengan apa yang Nabi dapatkan, yang Nabi miliki berupa sifat-sifat yang sempurna, wa ma huwa alaihi min al-akhlaqil jamilah, dan akhlak yang indah yang ada pada diri beliau. Wa anna kulla khuluqin 'alin samin, dan bahwasanya setiap akhlak yang khuluq, akhlak yang tinggi, yang sempurna, artinya akhlak yang mulia, falir rasuli sallallahu alaihi wasallam minhu a'lahu wa akmaluhu, maka pada diri beliau, pada sosok Rasulullah SAW itu terdapat akhlak mulia yang lebih tinggi, yang lebih sempurna daripada semua akhlak-akhlak yang baik yang pernah ada. Ya, faman adzamat sifatuhu, maka beliaulah yang sifatnya, sifat-sifat beliau agung. Wa faqat nu'tuhu jami'al khalqi, dan sifat-sifat beliau melebihi semua sifat yang ada pada makhluk. Allati a'laha as-sidq, yang paling tertinggi dari sifat-sifat beliau adalah kejujuran. Alaysa hadha huwa al-akbarul adillah ala annahu rasulun, ala annahu rasulur rabbil alamin, bukankah ini adalah dalil-dalil terbesar bahwa beliau adalah rasul rabbil alamin, wal mustafa al-mukhtar minal khalqi ajma'in, dan beliau adalah al-mustafa, orang yang terpilih, ya. Beliau adalah orang yang terpilih, pilihan dari makhluk semuanya. Wa taratan, ini sudah dibaca belum? Yukarriruha, belum dibaca. Fadda, dibaca di sini. Ya, Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kala masalifu rahimahullah ta'ala. Wa taratan yukarriruha bima huwa mawjudun ikutubil awwalina. Wa basyaratil anbiya'i, wa basyaratil anbiya'i wa mursalina, wa imma bismihi al-alamu aw al-alam, bismihi al-alami, alam nama al-alami, aw bi awsafihi al-jalilati, aw awsafi ummatihi, aw awsafi dinihi. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima akhbaru bihi min al-ghuyubi al-madiyati wal-ghuyubi al-mustaqbalati allati waqa'at fi zamanihi wa allati la tazalu taqa'u fi kulli waqtin falaula al-wahyu ma wasala ilaihi syai'un min hadza wala lahu wala li ghairihi tariqun ila al-ilmi bihi wa taratan yufadiluha bi hisbihi iyyahu wa asmatuhu lahu min al-khulqi min al-khulqi ma taqalubi al-a'da'i wa dhabtihim wa jiddihim at-tami fi al-iqa'i bi kulli ma fi wasfihim wa Allahu yasimuhum wa yamna'uhu wa yansuruhu wa madaka illa li'annahu rasuluhu haqqan wa wa madaka illa li'annahu rasuluhu haqqan terus wa aminuhu ala wahyihi terus wa taratan yuqaliru risalatahu bi dhikri adamati ma ja'a bihi wa huwa al-Qur'an alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzirun min hakimin hamid wa tahadda a'da'ahu wa man kafara bihi ay ya'tu bi mithlihi aw bi ashri suwari mithlihi aw bi suwarin bi ashri suwarin mithluhu مثله سوار مثله أو بسورة واحدة فعجزوا ونقصوا بالوباء بالخيبة والفشل وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها طيب berikutnya wataratan yukarriruha bima huwa mawjudun fil kutubil awwalin dan terkadang Al-Quran menetapkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW bima huwa mawjudun fi kutubil awwalin ya dengan sesuatu yang telah terdapat di kitab-kitab terdahulu sebagaimana Allah telah menceritakan bagaimana Nabi Isa ya mengabarkan ya, Rasul yang akan datang nanti namanya Ahmad ya wa bisyaratil anbiya dan bagaimana kabar gembira yang telah dikabarkan oleh para nabi wal mursalin dan para rasul tentang hadirnya nabi akhir zaman kelak imma bismihi al alami apakah itu dengan menyebutkan nama beliau wa bi awsafihi al jalili al jalilati atau dengan sifat-sifat beliau yang mulia ya wa awsafi ummatih dan bagaimana sifat-sifat ya umat beliau ini diceritakan di Al-Qur'an ya bagaimana sifat para sahabat nanti ya sifat-sifat para sahabat wa awsafi dinih dan bagaimana sifat agama beliau ini diceritakan semuanya ya barakallahu fikum ya bagaimana ini diceritakan di Al-Qur'an kemudian wataratan yukarrinuha bima huwa wataratan yukarrinuha risalatahu bima akhbar bihi min al-ghuyub al-madiyah dan Al-Qur'an ya, menegaskan kerasulan beliau kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perkara-perkara yang gaib yang sudah terjadi dahulu wal ghuyub al-mustaqbalah dan bagaimana Nabi SAW menceritakan perkara yang gaib yang akan datang tentunya wahyu dari Allah allati waqa'at fi zamanih yang telah terjadi di zaman beliau di zamannya peristiwa itu wallati la tazalu taqa'u fi kulli waqtin pada semua peristiwa yang akan terjadi dan juga pada semua peristiwa yang akan terjadi pada setiap masa setiap waktu. Falaula wahyu seandainya bukan wahyu yang mengabarkan ma wasala ilaihi syai'un min hadza. Maka seluruh informasi ini sedikit pun enggak akan sampai kepada beliau. Wala lahu wala li ghairihi tariqun ila al-ilmi bih. Ya, beliau tidak memiliki maupun orang lain enggak memiliki jalan untuk mengetahui perkara tersebut. kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Musa dan seterusnya. Dan perkara-perkara yang akan terjadi di masa akan mendatang. Ya, maka ini adalah di antara tanda-tanda kenabian beliau. Ya. Wa tarata yuqariruha bihibrihi iyahu. Ya. Dan Al-Qur'an menegaskan kenabian beliau dengan menjaga beliau. Wa asamathu lahu minal khalq. Dan Al-Qur'an memproteksi beliau dari para makhluk yang ingin memberikan ya mudarat kepada beliau. Ma takalu bil a'da'i. Padahal a'da sudah takalub, takalaba itu masdar takaluban, menampakkan permusuhan. Wa dhaqtihim, dhaqtihim dhaqata yad, dhaqata yad gutu, itu menekan. Dan bagaimana mereka menekan beliau, ya, menyudutkan beliau. Wajadahum attam fil iqa'i bihi bikulli ma fi wus'ihim. Ya. Dan bagaimana kesungguhan mereka yang sangat sempurna, artinya mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk menimpakan kepada beliau mudarat dengan segala kemampuan mereka. Wallahu ya'simuhu. Namun Allah menjaga beliau. Wa yamna'uhu, mencegah beliau dari mudarat mereka tersebut. Wa yansuruhu, dan menolong beliau. Wa madzaka illa annahu rasulun haqqun. Ya, dan tidaklah ini mustahil terjadi kalau bukan melainkan beliau adalah rasul yang hak, rasul yang benar. Ya. Rasul yang hak. Wa aminuhu ala wahyihi, dan beliau adalah ya seorang yang amanah mengemban wahyu Allah. Ya, dengan amanah. Wa taratan yuqarriru risalatahu bi dzikri 'azamati ma ja'a bih. Dan terkadang Al-Qur'an menyebutkan ya, menegaskan kerasulan beliau dengan menyebutkan ya keagungan apa yang beliau bawa, yaitu Al-Qur'an. Ya, wa huwa Al-Qur'an alladzi la ya'tihil batilu wa min baini yadayhi wa la min khalfihi. Yang Al-Qur'an yang tidak ada kebatilan sedikit pun dari depan maupun dari belakang. Tanzilun min rabbin hak min rabb min hakimin hamid. Ya, yang Al-Qur'an diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ya. Fatahadda a'dahu. Ya. Maka ya. Al-Qur'an menantang musuh-musuh beliau. Wa man kafara bihi, maupun orang-orang yang mengingkari beliau, ayatu bi mislihi, untuk membuat seperti ya, Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul bi asri suwarim misli. Dengan membuat 10 surat aja yang seperti Al-Qur'an, au bi suratin wahidah, atau seperti atau membuat satu surat aja. Pak aja sih mereka enggak sanggup. Wanakasu mereka mundur. Ba'u, mereka kembali. Bil khaibati, dengan kegagalan. Wal fasyari, dan ketidaksuksesan. Hadzal Qur'anu akhbaru adillati risalatihi, maka Al-Qur'an ini adalah tanda terbesar kerasulan beliau. Dan juga tanda yang ajan duha, yang paling mulia dari kerasulan beliau. Ya. Wa ammuha. Ya. Dan Al-Quran ini adalah tanda yang paling umum, yang paling mencakup dari seluruh tanda-tanda kenabian beliau. Tabarakallahu fikum. Kemudian, wa taratan yukarriru risalatahu. Ihsan, baca Ihsan. Walam yujad ahadun minal khalqi a'zamu syafaqatan wa barran wa ihsanan ila khalqi minhu wa asahu dzalika dzahiratun linnadirin wa hadhihi al-umuru wa turuqu qad aktsara Allahu min dzikriha fi kitabihi wa qarraraha bi ibaratin mutanawwi'atin wa ma'ani mufassalatin wa asaliba ajibatin wa amsilatiha tafawwaqa tafuku tafuku fa fa fa yafuku melebihi melampaui terus tafuku al-adbu wal-ibd bilangan jumlah jamaknya adad tafuku al-ibdu wal-ihsau wallahu a'lam. Baik. Daripada dari sana. Wa taratan yukarriru risalatahu bima adhara ala yadayhi minal mu'jizat. Terkadang Al-Quran menegaskan kerasulan beliau dengan karunia yang Allah berikan kepada beliau ala yadayhi, dengan apa yang ada pada beliau minal mu'jizat, berupa mu'jizat yang Allah berikan. Ya. Wa ajwama ajra lahu minal khawarik al-karamati hadalah, dan juga hal-hal yang berlangsung yang terjadi pada beliau berupa khawarif, ya, kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan namanya kejadian istimewa, ya, kayak Nabi Adam dibakar gampan itu khawarif, wal-karamat dan berbagai karomah hadalah, yang ini semua menunjukkan menjadi bukti, ya, barakallahu fiikum. Kullu wahidin bimuradihi minha fakifa idza ijtama'. Semuanya tadi, mujizat tadi itu, ya, semuanya dengan sendirinya atau dengan sendirian dari mujizat tadi, ya, satu mujizat fakifa idza ijtama'. Ya, apalagi bagaimana jika Allah mengumpulkan, ya, semua mujizat-mujizat tadi, ya, ala annahu rasulullah as-sadiq wal masduq. Maka ini menunjukkan adalah, ya, adalah itu tadi adalah kullu wahidin. Ini semua menunjukkan bahwa beliau adalah rasulullah yang jujur dan dibenarkan. Ya, alladzi la yantahu 'anil hawa illa wahyu. Yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wataratan yukarriruha bi'adhimi syafaqatih, dan terkadang Al-Quran menetapkan kerasulan beliau dengan keagungan syafaqah beliau, kasih sayang beliau alal khalqi kepada para makhluk, ya, wa hurumihi al-kamil ala ummah, dan bagaimana rasa cinta beliau yang sempurna kepada ummah, wa annahu bil mu'minina ra'ufur rahimun. Iya. Baru apa? Sebentar. Desinfectan ya. Lanjut. Mana lagi tadi? Di mana? Ya. Wa annahu ra'ufur rahim. Dan bahwa beliau adalah orang yang pengasih, penyayang. Wa annahu lam yujad wa lan yujada ahadun min khalqi a'dhamu syafaqatan wa birran wa ihsanan. Dan bahwasanya belum didapati dan tidak akan didapati seorang pun dari kalangan makhluk ini yang kasih sayangnya lebih besar, kebaikannya lebih besar, kebajikannya lebih besar dari khalqi kepada makhluk yang lain minhu daripada beliau. Tidak ada ini ya. Ya. Wa asaru dzalika zahiratun lin nadirin. Ya, dan jejak-jejak peninggalan kesempurnaan beliau dalam hal ini semua itu nampak sekali bagi orang-orang yang memperhatikan, menelitinya. Fahadhihi al-umuru, maka semua perkara ini, wa turqu, dan metode-metode jalan-jalan yang Al-Qur'an ini yang Allah menyebutkan tentang kenabian beliau, qad aktsarallahu min dzikriha fi kitabih. Maka Allah telah banyak memperbanyak penyebutannya di Al-Qur'an. Allah sering menyebutkannya di Al-Qur'an. Ya, wa qarraraha bi ibaratin mutanawwi'atin. Dan Allah menegaskannya dengan berbagai ibarat, ungkapan yang beraneka ragam. Wa ma'ani mufassalatin, dan berbagai makna yang mufassalah, yang terperinci. Wa asaliba ajibatin, dan dengan uslub, ya, dengan tata cara penyampaian yang mengagumkan. Ya. Wa amsilatuha tafuqul iddu wal ihsa. Ya, dan contoh-contohnya tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Wallahu a'lam. Nah, sekarang masuk ke kaidah ke-8. Thariqatul Qur'an fi taqriril ma'adi. Ya. Metode Al-Qur'an dalam menetapkan hari kiamat. Metode Al-Qur'an dalam menetapkan hari kiamat. Ya. Fadal dibaca sini. Ya, Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatu Al-Thaminatu Tariqatul Qur'ani Fi Taqriril Ma'adi Wahada Aslu Thalithi Wahada Aslu Thalithu Minal Usuli Allati Tafakat Alayha Ar-Rusulu Wa Syara'i'u Kulluha At-Tawhidu Wa Risalatu Wa Amrul Ma'adi Wa Hashrul Ibadi Wahada قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. Rahman, di ini di gudang ini ada sekolah musik ya? Hah? Di sini apa? Pak, ada di sini sekolah. Ah, terus lanjut. Minha ikhbaruhu wa huwa asdaqul qailina wa ma'a iktharillahi min dhikrihi faqad aqsama 'alayhi fi salasati mawadi'a min kitabihi wa minha al-ikhbaru bi kamali qudratillahi ta'ala wa nufudhi mashiatihi wa annahu la yu'jizuhu shay'un fa i'adatul ibadi ba'da mautihim fardun min afrodi athari kudratihi wa minha tadkiruhu al-ibadah bin nasyati al-ula wa anna alladhi awjadahum lam yakunu shay'an madhkuran la budda an yu'idahum kama badahum wa a'ada hadhal ma'na fi mawadi'a kathiratin bi asaliba mutanawwi'atin. Sebentar, ambil udah. Sebelah di mana? Oh, ya, terus lanjut. Oh, minha ihya'uhu al-ardu al-hadimata al-maitata ba'da mautiha wa anna alladhi ahyaha sayuhi al-mauta wa qarara dhalika bi qudratihi ala ma huwa akbaru min dhalika wa huwa khalqus samawati wal ardi wal makhluqati al azimati famata asbata al munkiruna lidzalika la yaqdiru ala inkarihi fali ayyi shay'in yastab'iduna ihya'ahu al mauta. Tariqatul Quran fi taqririn ma'ad, bagaimana metode Al-Quran dalam menetapkan hari kiamat. Hadzal aslu asalisu min usul allati ittafaqat 'alaiha ar-rusul wa syara'ihu kulluha. Maka ini merupakan ya landasan ketiga diantara landasan-landasan atau prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang para rasul semuanya sama dalam penetapan ini. Maupun semua syariat-syariat sama semuanya dalam penetapan ini. Semua rasul, semua syariat menetapkan adanya hari kiamat. Ya, semuanya sama. Apa tiga itu? Ya, ini yang ketiga, nanti ada lagi yang keempat. Yaitu yang pertama tauhid. Semua rasul, semua syariat menyerukan kepada tauhid. Yang kedua risalah, kerasulan. Yang ketiga perkara hari kiamat ini. Yang keempat nanti hasyrul ibad, dikumpulkannya para hamba. Ini sama semuanya. Hadza qad aktsara Allahu min dzikrihi fi kitabih. Maka inilah yang Allah sering ya menyebutkannya di Al-Qur'an tentang hari kiamat ini. Wa qarrarahu bi turuqin mutanawwi'atin, dan Allah menetapkannya, menegaskannya dengan berbagai jalan, dengan berbagai cara, metode yang bervariasi, yang beraneka ragam. Minha di antaranya ikhbaruhu kabar Allah taala wa huwa asdaqul qa'ilin, yang Allah adalah ya asdaqul qa'ilin, ya orang yang yaitu yang paling jujur perkataannya. Wa man ahsanu minallahi haditsan, wa man asdaqu minallahi qila, wa man ahsanu minallahi haditsan, dan seterusnya. Ya, ma'a iktharihi min dzikri, ya itu Allah menyebutkan banyak sekali penyebutan tentang hari kiamat ini. Ya Allah banyak sekali menyebutkannya. Faqad aqsama 'alaihi fi thalathati mawadhi'ah, dan Allah bersumpah mengenai hari ini di tiga tempat min kitabih, di Al-Qur'an. Di antaranya apa? La uqsimu bi yaumil qiyamah. Apalagi ya? Kul bala wa rabbi la tub'atsunna. Ya. Zaman ladina kafaru, orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi, bahkan sebaliknya, demi Rabbku kalian benar-benar akan dibangkitkan. Ya. Wa yastanbi'unaka ahaqquhu, qul ai wa rabbi innahu la haqqun. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya demi Rabbku itu memang hak. Di surah Saba, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, demi Rabbku akan datang pada kalian hari kiamat tersebut. Ini ya bersumpah Nabi sesaat diperintahkan oleh Allah akan datangnya hari kiamat. Ya, minha ikhbaru bi kamali qudratihi ta'ala, di antaranya juga dengan pengabaran dari Allah di Al-Qur'an bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah taala tentang hari kiamat. Ya, mudah sekali. Terutama di juz-juz 30 itu ya. Bagaimana hari kiamat? Ya, idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat. Bagaimana di surah An-Naba? Ya. Di surah An-Naba, kemudian di surah Abasa ya, tentang hari kiamat. Di surah Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Banyak sekali di juz 30 ya, penyebutan hari ini tentang hari kiamat. Wa nufudhu masyiatihi, dan terlaksananya kehendak Allah. Wa annahu la yu'jizuhu syai'un, dan bahwasanya sesuatu apapun tidak akan ada yang dapat melemahkan atau mengalahkan Allah. Ya. Fa id'adatul ibadi ba'da mautihim, maka mengembalikan hamba setelah mereka dimatikan, fardun min afradi asari qudratihi. Maka itu adalah membangkitkan hamba setelah kematian mereka, maka itulah salah satu di antara tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Ya. Dulu manusia enggak ada, Allah ciptakan. Habis itu Allah matikan. Allah ciptakan lagi yang lebih mudah dibandingkan bikin dari baru, kan begitu. Nah, antum bikin kolak eksperimen yang mana nih yang layak untuk dijual ya, buat jadi takjilan gitu kan. Yang mana nih eksperimen, yang pertama asin, yang kedua pedes, yang ketiga apalah terlalu manis, yang keempat sepet, yang kelima gue enak, yang keenam bikin muntah, yang ketujuh wah ini cocok. Habis itu bikin lagi yang seperti yang ketujuh, lebih gampang gak? Lebih gampang. Ini analogi antara makhluk ke makhluk, apalagi apalagi Allah membuat makhluk, oh gampang itu. Ya. Idza arada Allahu syai'an yaqul lahu fayakun. Kalau Allah ingin menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, jadilah. Wa min hadhihi antara tadzkiruhu al-ibadah, dan di antaranya bagaimana Allah mengingatkan ya hamba tentang penciptaan mereka yang pertama dahulu. Ya barakallahu fiik. Wa anna alladhi awjadahum, dan bahwasanya zat yang menciptakan mereka, walam yakunu syai'an madhkura, dan dahulu mereka adalah enggak ada, enggak pernah disebut-sebut. Sebagaimana surah Al-Insan, Allah Ta'ala al-insani inna min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu enggak ada, bahkan bukan cuma enggak ada, enggak pernah disebut-sebut. Enggak pernah disebut-sebut, bukan cuma enggak ada. Ya. Kalau kayak wabah ini kan dulu enggak ada corona nih. Tapi udah ada wabah sebelumnya, pernah disebut-sebut. Ada antisipasi, ada cerita. Ini gak pernah ada, gak pernah disebut-sebut. Maka zat yang menciptakan mereka yang padahal dahulu mereka gak ada, gak pernah disebut-sebut. La buda ayyu'idahum kama bada'ahum. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka zat itu tentu ya, pasti lebih dapat lagi untuk mengembalikan mereka. Mengulang lagi sebagaimana dahulu Allah memulai penciptaan terhadap mereka. Wa'adah dan mana, dan Allah sering mengulangi makna seperti ini fi mawadi akatsiratin, di banyak tempat di Al-Qur'an, bi asaliba mutanawiatin, dengan berbagai uslub tata cara penyampaian yang bervariasi. Minha ihya'ul ihya'uhu al-ardha al-hamidata, bagaimana Allah menghidupkan bumi tanah yang hamidah. Hamidah itu kan hening, diam, artinya kering, kerontang, al-maitata, yang sudah mati. Ba'da mautiha, Allah hidupkan setelah tanah itu mati, kering, gak bisa menghidupkan, gak bisa menumbuhkan, Allah hidupkan lagi, sehingga bisa menumbuhkan. Udah ada juhur belum? Sudah. Berarti sampai sini dulu. Udah benar azan? Saya udah cukup sini dulu ya. Habis zuhur gimana? Lanjut ya? Ya, habis zuhur lanjut ya, tanggung ya. Sampai ke masuk ke kaidah 9 ya, nanti sedikit. Kaidah 9 sedikit aja. Ya, nanti habis zuhur lanjut insyaallah. Subhanallah wa bihamdih, syukran lillahi, astaghfirullah wa atubu ilaihi.